Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sidaralun, Berita Sore edisi hari ini, Senin 10 Juni 2024 dibacakan oleh saya Ilham. Nenek 64 tahun tewas tertabrak sepeda motor saat menyeberang jalan di Batoh. Dua ruko di Labuan Haji Barat Aceh Selatan hangus terbakar. Seorang jamaah haji Aceh Tengah meninggal dunia di Mekah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, seorang nenek berinisial NY 64 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak sepeda motor jenis Vario di Jalan Mr. Muhammad Hasan Batoh Lungbata Banda Aceh Minggu pagi kemarin. NY meninggal dunia tertabrak pengendara motor berinisial MAA 24 tahun, warga Gampung Pineng, saat hendak menyeberang bersama temannya Dahniar 52 tahun. Kasat Lantas Polres Banda Aceh Kompol Sukirno mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 6. Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Vario BL5723 AAE datang dari arah Simpang Surabaya menuju ke arah Simpang AMD Batoh dengan kecepatan sedang. Sedangkan pejalan kaki datang dari arah sisi jalan yang sedang menyeberang ke seberang jalan. Kemudian setibanya di TKP, pengemudi sepeda motor Honda Vario kurang memperhatikan kebebasan terhadap pejalan kaki yang sedang menyeberang. Ia hilang kendali hingga langsung menabrak pejalan kaki. Warga yang melihat kejadian itu segera memberikan bantuan membawa korban NY ke rumah sakit daerah Meraksa untuk penanganan medis. Namun ia meninggal dunia di rumah sakit Meraksa. Kompol Sukirno mengatakan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Unit Laka Lantas Polresta Banda Aceh akan melakukan mediasi pasca kejadian tersebut antar keluarga pengendara sepeda motor dengan keluarga NY sebagai korban. Sedaralun, dua unit ruko permanen milik Rusli di Gampung Tutung Labuhan Haji Barat Aceh Selatan hangus terbakar pada Minggu sore kemarin sekitar pukul 18. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun seluruh isi ruko hangus terbakar. Kapolsek Labuhan Haji Barat Ibda Fridli Hendra mengatakan, kebakaran pertama diketahui oleh saksi Yuli Suhendra saat menutup toko dan bergegas hendak pulang, namun ia melihat percikan api dari salah satu kabel listrik. Saksi saat itu langsung membuka kembali toko dan melihat api langsung menyambar barang kelontongan. Saat api semakin membesar, saksi segera keluar dan meminta tolong ke warga sekitar. Kemudian warga berdatangan untuk membantu mengevakuasi barang pecah belah. Pemadaman api melibatkan damkar pos dan TNI Polri serta masyarakat. Terkait penyebab kebakaran tengah ditangani Polres Aceh Selatan. Kerugian material yang diderita korban diperkirakan mencapai Rp350 juta rupiah. Sedaralun, Dani Kusuma, 43 tahun, berprofesi sebagai penyiar radio asal Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sudah membusuk di salah satu kos-kosan di Gampung Gecu Kaya Jato, Kecamatan Banda Aceh Raya pada Minggu malam. Diperkirakan korban telah meninggal dunia selama 2 hari karena kulit perut korban dan kulit paha sudah mengelupas. Kasareskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan, Dani pertama kali ditemukan oleh Dedi 43 tahun setelah mencium bau menyengat dari kamar korban. Saksi sendiri bersebelahan dengan kamar kos korban. Pada saat dilihat di sekeliling ternyata ada darah yang keluar dari kamar korban. Atas temuan itu mereka langsung menghubungi Polsek Bandaraya dan Babin Kamtibmas setempat. Sekitar pukul 22.50, tim Inavis Polresta Banda Aceh sampai di TKP untuk melakukan olah TKP. Saat dilakukan pengecekan, korban dalam posisi telungkup, tepat di depan pintu keluar kamar kos tempat korban tinggal yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilakukan olah TKP oleh Inavis Polresta Banda Aceh, korban dievakuasi oleh pihak PMI dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari keluarga korban bahwa Dani sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Sederalun 4 rumah di Dusun Jati, Gang Bitai, Gampung, Tualang Tengah, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, terbakar kemarin. Peristiwa ini diduga akibat arus pendek listrik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, Nursal Saputra, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12. Menurut informasi, awalnya api membakar satu rumah, lalu menjalar ke rumah lainnya karena posisinya sangat berdekatan. Mursal menyebut untuk memadamkan api, BPBD Langsa mengerahkan 4 unit damkar dan 1 unit mobil tangki air. Api berhasil padam sekitar pukul 13.46 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terbakar yakni milik Muammar Qaddafi 37 tahun, kondisi rumah rusak berat. Lalu milik M. Maulana 17 tahun, Mulyana 43 tahun, dan rumah milik Fahrul Razi 33 tahun dengan kondisi rusak ringan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk korban Muammar Qaddafi bersama keluarganya kini harus mengungsi ke rumah saudaranya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Syedaralun Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPIH Embarkasi Aceh, Azhari, mengatakan seorang jemaah haji asal Kecamatan Penggasing, Aceh Tengah bernama Muhammad Umar Ardik, 78 tahun, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi pada Minggu 9 Juni sekitar pukul 6.34 waktu Arab Saudi. Muhammad Umar adalah jemaah kloter 5 BTJ. Azhari juga mengatakan menurut sertifikat wafat yang dikeluarkan Kantor Kesehatan Haji Indonesia Mekah, Muhammad Umar didiagnosa mengalami gangguan pernapasan berat. Pihak maktab sedang melakukan pengurusan jenazah dan almarhum disolatkan setelah sholat zuhur di Masjidil Haram. Kakanwil Kemenak Aceh ini menyampaikan saat ini sudah 3 jamaah asal Tanah Rencong yang meninggal di Arab Saudi, yakni Ruhamah 84 tahun asal Kota Sabang, Muhdin Ibrahim 62 tahun asal Biren, dan Muhammad Umar Ardik 78 tahun asal Aceh Tengah. Pemerintah Indonesia memfasilitasi badal haji bagi jamaah yang berhak, seperti jamaah haji yang meninggal dunia sebelum puncak haji dan mereka yang dirawat karena sakit. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan menyampaikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sebaik-baiknya. Pada Senin hari ini, Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan ex-calon anggota legislatif dari PDIP Harun Masiku. Hasto mengatakan sebagai warga negara Indonesia, dirinya akan mentaati hukum yang berlaku dan memenuhi panggilan penyidik. Ia akan memberikan keterangan terkait perkara Harun Masiku yang saat ini buron. Hasto tiba di KPK sekitar pukul 9.39 bersama tim pengacaranya. Salah satu pengacara Hasto adalah Roni Talapesi yang juga diketahui sebagai kader PDIP dan pernah mendampingi Barada Richard Eliezer atau Baradae. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa Hasto akan diperiksa terkait keberadaan Harun yang sudah 4 tahun buron. Ali mengatakan keterangan Hasto diperlukan karena tim penyidik mendapatkan informasi baru soal keberadaan Harun Masiku. Syedaralun, jumlah korban tewas dalam serangan Israel terhadap area kamp pengungsi Nuseirat di jalur Gaza bagian tengah bertambah menjadi sedikitnya 274 orang. Serangan mematikan itu merupakan bagian dari operasi pembebasan sandera yang dilakukan militer Tel Aviv pada Sabtu 8 Juni waktu setempat. Warga Palestina masih terguncang atas jumlah korban tewas akibat serangan Israel tersebut. Serangan itu tercatat sebagai serangan terburuk dalam periode 24 jam selama perang berkecamuk di jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu. Dalam informasi terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan sedikitnya 274 warga Palestina tewas ketika Komando Pasukan Khusus Israel menyerbu kamp pengungsi Al-Nuseirat untuk menyelamatkan 4 sandera yang ditahan Hamas. Angka itu meningkat dari 210 korban tewas yang dilaporkan pada Sabtu lalu. Laporan kantor berita pemerintah Gaza menyebut sekitar 64 korban tewas diantaranya merupakan anak-anak dan 57 korban tewas lainnya merupakan perempuan. Sekitar 698 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut seorang perwira pasukan khusus mereka tewas dalam baku tembak dengan militan yang muncul dari persembunyiannya di area blok permukiman sipil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Senin 10 Juni 2024. Berita sore ini dapat Anda dengarkan kembali melalui www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.